Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina wahdina subul as-salam wa najjina ya Rabbana minal zulumati lan nur. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'az zumrati habibika sayyidina Muhammad tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa kerinduan kepada kebaikan, dan Allah menjadikan kita ahli istiqomah terus menerus di dalam kebaikan dan tidak akan terputus hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan iman, kemudian dipertemukan kembali dengan Rasulullah di padang mahsyar bersama rombongan beliau, hingga kelak di surga kita bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita akan mengambil keberkahan dari kitab Adab Sulukil Muridnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bagaimana? Bismillah. Faslun, kita sampai fasal. Qala al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila anqal. Faslun, fasal. Kita sampai kepada fasal baru. Wajtahid, kata Imam Haddad, nasihati kita. Saya dinasihati, semua ada nasihati. Yang nasihati sekarang Imam Haddad. Wajtahid, dan berusahalah, ayuhal murid, wahai orang yang merindukan kebaikan, rindu kepada Allah. Murid, bahasa Indonesia murid, murid itu kan santri. Kalau bahasa dunia tasawuf, murid itu sama, santri yang belajar ingin mendapatkan ridha. Namanya murid, ingin mendapatkan ridha Allah, namanya murid. Berusahalah wahai murid fitanzihi qalbika, untuk membersihkan hatimu. Membersihkan hatimu. Min khaufil khalqi, dari takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Wa minat tam'i fihim, dan tamak kepada apa yang di tangannya makhluk. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, yahmilu, akan membawa, ala sukuti, untuk diam anil batili, di saat melihat kebatilan. Alal batili, di saat melihat kebatilan. Wa alal mudahanati fid dini, dan menjadi orang yang mudahanah. Mudahanah itu apa? Tidak berani mengingatkan dalam urusan agama. takut kepada manusia. Kita hanya takut kepada Allah. Kalaupun kita takut kepada manusia, karena manusia tersebut punya takut kepada Allah. Tamak mengharap kepada manusia, maknanya bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada orang tua kita, seorang istri tidak berharap kepada suami, tidak. Bukan begitu maknanya. Jangan sampai harapan kita kepada manusia ini melupakan harapan kita kepada Allah. Jadi kalau ada seorang istri mengharapkan nafkah dari seorang suami, karena itu kewajiban suami akan memberi kepada seorang istri dan jalurnya seperti itu. Akan tetapi tidak boleh seorang istri di dalam menegakkan kebenaran di dalam rumah tidak berani mengingatkan suaminya di saat salah hanya gara-gara takut tidak dikasih nafkah. Maka rugilah seorang suami jika mempunyai seorang istri di saat suami salah kok istri tidak mengingatkan. Anda kalau sadar dan berpikir Anda rugi. Sudah ngasih duit kepada istri, giliran Anda salah, istri tidak mau mengingatkan. Model apa itu? Ayo. Kalau Anda berpikir cerdas, Anda akan merasa rugi. Sudah ngasih nafkah kepada istri, giliran Anda salah, istri tidak mau mengingatkan. Waktu Anda pulang dari kantor atau dari sawah, maghrib, di situ ada galian listrik baru. Galinya tadi jam 3 sore, Anda berangkat pagi kerja, pulang sore, menjelang maghrib, remeng-remeng, istri ada di depan rumah. Suami pulang tahu itu ada lubang sang istri, suami kan enggak tahu. Itu istri diam saja. Tidak ngingetkan, sampai suami kecebur. Ketawa lagi sang istri, gimana kira-kira? Hah? Kurang ajar itu istri. Masa enggak ngingetin suaminya mau kecebur lubang kok dibiarkan? Itu lubang di dunia paling hanya kesleo, dipijet, sembuh. Tapi ada suami kecebur di neraka, istri kok biarkan, awas. Berarti Anda telah menyara setan di dalam rumah Anda. Menjerumuskan. Sama seorang istri kalau punya suami, Masya Allah. Istri mengabdi setiap saat kepada sang suami. Melayani suami, patuh kepada suami. Tak tahunya giliran istri melakukan kesalahan, suami tidak pernah mengingatkannya. Berarti ketahuilah suamimu tidak cinta. Karena apa? Suamimu rela dirimu masuk neraka. Nah ini, nah itu sebabnya apa? Biasanya karena mengharap urusan dunia. Di dalam urusan persahabatan pun juga demikian, ada namanya mudahanah. Seseorang tidak berani mengingatkan seseorang karena takut nanti disetop bantuannya. Bisa terjadi pada ustaz. Na'udzubillah. Dengan sesama saja, kalau dengan sesama mungkin terjadi. Misal, sahabat kita tuh biasa memberi bantuan kepada kita. Apakah bantuan ekonomi, apa saja. Ngasih uang per bulan, ngasih ini. Giliran orang yang ngasih kepada kita itu, kok dia salah, lah kok kita enggak berani ngingetkan dia. Kenapa tidak berani ngingetkan dia? Alasannya, kalau saya ingatkan nanti bantuannya di stop. Lah namanya saya mudahin. Saya pengkhianat di dalam persahabatan. Kalau saya belum berani ngingatkan dia hanya karena saya butuh waktu. Tidak. Misalnya apa? Dia atasan saya, dia bos saya, dia ustadz saya, dia orang tua saya, dia abang saya, dia orang yang saya hormati. Kalau saya ingatkan langsung, kayaknya enggak enak. Saya perlu waktu lah. Kalau masih perlu waktu, tidak mengingatkannya karena menunda waktu, tidak apa-apa. Memilih waktu yang tepat. Tapi kalau saya tidak berani mengingatkan hanya karena nanti bantuannya berhenti, maka mudahin. Dia punya dosa besar di dalam hatinya. Sama seorang ustadz. Pondoknya dibangun oleh seorang Pak Haji Fulan. Bangun, ngantar bantuan, segala macam, ini, itu, dan sebagainya. Giliran Pak Hajinya melakukan kesalahan, keharaman yang membahayakan urusan akhiratnya, Tak taunya ustadznya enggak berani ingatkan. Kenapa ustadz tidak diingatkan dia? Wah bahaya ini kalau saya ingatkan nanti enggak nyumbang ke pondok. Maka ustadz ini menjadi ustadz pengkhianat. Kalaupun dia dakwah ke sana kemari, dia pembohong. Bagaimana dikatakan pembohong? Orang dakwah ke tempat lain mengajak orang yang tidak pernah dikenalnya agar kenal kepada Allah, agar selamat. Makanya ustadz kan kesana kemari kan dakwah, dia tidak dikenal, tidak pernah memberi kepadanya, tidak pernah berbuat baik sekalipun, sama ustadz akan diajak. Sementara ini orang yang sudah berbuat baik, bantu pondoknya, bantu pesantrennya, melakukan keharaman kok dibiarkan. Berarti ustadz ini belum benar karena Allah di dalam mengajak kepada kebaikan. Namanya mudahin, al-mudahanah. Keberanian, apalagi jika itu orang yang sangat dicintainya. Membela kebenaran. Apalagi itu mungkin orang tua kita, guru kita. Masya Allah. Guru kita sekalipun misalnya. Guru kita misalnya terfitnah. Atau guru kita ini yang masuk dalam bahaya. Atau guru kita melakukan kesalahan yang jelas-jelas, yang mungkin sekali memang seorang guru mungkin tidak sengaja, namanya manusia kan bisa bersalah. Guru kita bukan malaikat, yang tidak bersalah hanya nabi dan malaikat. Misalnya guru kita melakukan kesalahan, kalau betul-betul kesalahan, benar-benar kesalahan, maka sebagai seorang murid, kalau membiarkan begitu saja, itu pun juga tidak punya cinta kepada guru. Kata Imam Haddad nanti dalam pelajaran selanjutnya, kalau ada seorang guru kau saksikan dia melakukan kesalahan, maka datanglah kepadanya dan bertanya. Jangan-jangan menurutmu salah, tak taunya tidak salah. Terlanjur satu suudan prasangka buruk, wah ustadz kok begitu? Tanya dulu. Setelah terbukti benar-benar salah, ditanya, tok itu ustadz sudah paham biasanya. Astagfirullahaladzim, begitu. Nah ini, jadi kemudian membela juga, membela. Jadi kita kadang, lah orang tidak enakan ini juga menjadi sebab bahaya. Misal, dua orang ini salah paham. Si A, Pak Ahmad dengan Pak Ali, ini lagi berselisih. Padahal saya tahu kalau itu salah paham. Saya tahu kalau salah paham. Lah kok saya diam, tidak menjelaskan, maka berarti saya memicu permusuhan. Dan alasannya apa? Kalau saya ingatkan nanti pada enggak baik semua dengan saya. Sama mudahin, pengkhianat besar ini. Kalau saya tahu mana yang salah atau ada salah paham, saya kewajiban sebagai seorang mukmin untuk mendamaikan. Wal sulh, sulh damai, wal sulhu khair, jadi juru damai. Maka kalau Anda melihat tetangga sama tetangga kok ribut, Anda tahu mana yang benar, Anda tahu dia salah paham, maka Anda wajib menjelaskan. Bahkan kadang pun kita boleh berbohong. Kalau seandainya Anda tidak ngerti, tetangga-tetangga berantem ribut, Anda berbohong, boleh berbohong misalnya, wah kamu tuh salah paham, tetanggamu tidak begitu kok, dia baik kok. Berbohong untuk mendamaikan orang itu boleh. Apalagi kita tahu mana yang benar tapi kita tidak pernah. Maka itu masuk bab mudahanah di sini. Kenapa? Biasanya dia pengen baik di sana, pengen baik di sini. Akhirnya terjadilah permusuhan, maka dia diam-diam tanpa disadari menjadi seperti ular berkepala dua. Pengadu domba tanpa dirasa. Wih bahaya sekali. Makanya punya keberanian ini penting. Di dalam mengingatkan, di dalam meluruskan jika ada orang salah paham. Ini nasihat Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kalau sudah orang punya penyakit mudahanah, selalu tamak rakus apa yang di tangannya orang. Seorang ustadz pun demikian. Seorang ustadz ketemu orang kaya, kalau yang dilirik hanya dompetnya si kaya, maka ini ustadz rendah. Nggak bisa menegakkan kebenaran. Maka para santri, kalau belajar, sebelum dikirim ke sana kemari, kita bekali dakwah. Kamu dakwah ke sana kemari, bekalmu harus ada, yaitu kamu harus kaya hati, bukan kaya duit. Bagaimana jadikan dirimu tidak mengharap apa yang disakunya orang? Remeh dakwah mengharap disakunya orang, pemberian sama orang. Kalau sudah orang mengharap apa yang di tangannya orang, menjadilah orang mudahin, enggak bisa menegakkan kebenaran. Kita sampaikan kepada anak-anak, kalau kamu kelaparan ngomong aja ke kami nanti, kami yang akan mengusahakan gimana caranya. Tapi kalau kamu merengek kepada orang, lebih mengharap di tangannya orang, musibah di dalam hatimu. Kalau ada orang memberi, misalnya orang berikan kebaikan, itu lain cerita, sebab orang berbuat baik, tidak jadi hargai juga, tapi yang menjadi masalah jika kita mengharap, tamak, rakus apa yang ada di tangannya orang. Maka kalau sudah orang seperti itu, ala terkil apa? Diam kepada kebatilan, kemudian juga tidak bisa memerintahkan kebaikan dan tidak bisa menghentikan kebatilan. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi al munkar. Gara-gara penyakit tadi, al mudahanah, takut kehilangan urusan dunianya, takut kehilangan hadiah dari orang tersebut, takut putusnya bantuannya. Seorang ustaz takut urusan bantuannya dari siapa? Maka saat seperti itu, maka dia akan menjadi tarkil amri bil ma'ruf yan nahyi al munkar, menjadi dah orang yang meninggalkan mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan menghentikan kemungkaran. Ini akan berlaku kepada siapa saja. Seorang ustaz dengan pejabat pemerintah, seorang ustaz dengan orang kaya. Dan dia masuk penyakit yang lebih besar lagi nanti. Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Kalau ada orang tawaduk, tidak harus ustaz, siapapun, apalagi kelas ustaz. Jika ada orang tawaduk dengan kepada orang kaya, termasuk orang yang punya jabatan, karena jabatan identik dengan kekayaan. Kalau ada orang yang tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya hilang. Tapi kalau kita tawaduk dengan orang kaya karena kesolehannya, iman. Kalau kita tawaduk dengan pejabat karena jabatannya, rendah. Tapi kalau kita tawaduk kepada seorang pejabat karena kesolehannya, kita cium tangan karena kesolehannya, iman. Kalau seandainya datang ke tempat ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang yang sangat baik, mulia, saya cium tangannya, kalau kakinya dicium. Pejabat. Tapi kalau tidak seperti itu, ya wajar sebagai umat kita menyambut yang baik, akan tapi jangan sampai hati kita menjadi tunduk kepada orang kaya sama orang seorang pejabat karena jabatan dan kekayaannya. Akan tapi kalau karena ubannya, saya akan cium tangannya karena ubannya. Saya bedakan, harus begitu. Saya cium karena ubannya. Dia seorang bupati misalnya, saya cium karena ubannya. Karena lebih tua dari saya, wajar. Tapi kalau jadi fitnah nanti, dianggap kita menghargai karena jabatannya, maka perlu ditinggalkan yang demikian itu. Jadi ukurannya bukan karena kekayaan, bukan karena jabatannya. Kekayaan dan jabatan berakhir. Kalau orang harus dihormati karena jabatannya, jadi bupati ternyata 5 tahun. Setelah itu kita hinakan? Kan tidak. Jadi kemuliaan adalah dari sifat yang ada di dalam dirinya. Jadi pejabat kita muliakan, tidak ada jadi pejabat pun tetap kita muliakan. Maka ukurannya sudah ada. Baik. Wa kafa dhillan li sahibihi. Maka kalau ada orang itu tamak dengan ada di tangannya orang, jadi ustaz pun dia rendah. Maka cukuplah bagi dia dengan seperti itu menjadi orang rendah. Bingung kalau sudah ketemu sama orang kaya itu, waduh sopan santunnya, masya Allah. Orang melarat datang kepadanya bilang, abah lagi istirahat. Tapi kalau orang kaya datang langsung ahlan wa sahlan wa marhaban, capek ya. Nah, kalau tutup semuanya, si kaya melarat memang istirahat untuk semuanya. Dan bukan karena mengharap. Makanya Imam Nawawi itu tidak senang kalau suruh ngajar di rumahnya orang kaya. Imam Nawawi itu dalam kitabnya Tibyan itu marah kalau ada seorang alim diundang ke rumahnya orang kaya, itu marah Imam Nawawi. Ilmu itu didatangi bukan didatangkan. Suruh datang. Justru itu tanda kecintaan saya kepada orang kaya, supaya orang kaya tidak menjadi sombong karena didatangi di rumahnya. Biar orang kaya datang ke sini karena saya cinta kepada orang kaya, biar dia belajar tawadhu. Kalau saya datang kepada orang kaya, nanti ada sombong sudah dengan hartanya, ditambah didatangi seorang ulama, Jangan sampai setan membisikkan, ulama pun datang kepadamu. Menjadi sombong, tersesatlah dia. Maka Imam Nawawi tidak mau. Bahkan menasihati, jangan. Cuman zaman kayaknya berbeda. Zaman berbeda. Yang penting jaga hati dah. Mungkin kita datang ke rumah orang kaya, datang dengan niat untuk mengingatkan yang baik, atau bergaul yang baik. Akan tapi yang boleh jaga adalah hati, tidak tamak dengan apa yang ada di tangannya. Baik. Li'annal mu'min azizun bi rabbihi. Kalau seorang muslim itu merasa mulia, seorang mukmin sehingga seharusnya merasa mulia dan merasa kuat hanya dengan Tuhan Allah. La yakhafu wa la yarju ahadan siwah. Kalau mengharap hanya kepada Allah, kepada manusia hanya mengharap sarana zahir saja. Saya menyampaikan kepada si fulan, tolong bantu pondok. Kalau dia enggak bantu, Allah yang bantu melalui jalur yang lain. Enggak usah gelisah gara-gara, waduh, saya enggak ketemu orangnya. Tadi datang ke pondok, orang kaya, aduh, ngapain nyesel. Kalau memang kita ketemu, ya sudah enggak ketemu. Allah akan ganti sama yang lainnya. Kalau sudah kita nyeselnya bingung, waduh, pondok mestinya itu orang kaya yang bangun. Belum tentu. Maka kita menghormati manusia karena kemuliaan, karena kedekatan dengan Allah. Biarpun tuh orang kaya, kalau dekat pada Allah, maka wajib kita menghormati, memuliakannya. Kuncinya di situ. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimina bima'rufin. Kalau ada saudaramu dari kaum muslimin itu yang memberikan kepadamu kebaikan, min wajhin tayyibin, kita bisa membaca dengan cara yang baik. Wajhin tayyibin, caranya yang baik. Memberikan kepadamu orang kaya, orang muslim, orang siapapun, jika ada orang memberikan kepadamu hadiah kebaikan dengan tujuan baik dan dengan cara yang baik, fakhudhu ambil, khudhu ambil. Jangan sampai patah hatinya. Jangan sampai kecewa dirinya. Kita ambil. Asalkan cara memberikannya adalah, kita kan bisa melihat wajah seseorang. Saya berikan, mohon maaf, diterima, ini hadiah. Ini hadiah, ini tanda cinta saya kepadamu. Tapi kalau bahasanya bahasa sombong, ambil. Udah enak banget orang. Kita bisa melihat orang itu di saat memberi, dia telah baik dan tidak baik, kita bisa merasakannya. Bukan tanda merendahkan kita. Islam punya, seorang mukmin punya wibawa dong. Iman itu. In kunta muhtajan ilahi, boleh kamu mengambilnya kalau memang kamu betul-betul butuh, kata Imam Haddad. Ini yang ngomong bukan saya semuanya ya. Saya hanya menjelaskan saja. Imam Haddad yang ngomong. Waskurillah, dan tetap kamu memanjatkan syukur kepada Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu, engkau telah mengirim kebaikan kepadaku melalui si fulan. Kita pun harus mensyukuri dia, karena dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan kepada kita. Coba, kebaikan semuanya dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah telah memilih dia untuk menyampaikan rizki kepada kita. Maka kita wajib bersyukur kepada manusia. Tapi tetap syukur yang sesungguhnya kepada Allah. Sehingga Allah pun melalui lisan Rasulullah, kalau kamu tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadamu, maka kamu belum bersyukur kepada Allah. Baik. Cuman kita tidak boleh terhenti kepada bersyukur kepada orang yang memberi. Hendaknya langsung nyambung kepada Allah. Baik. Fa innal mu'ti haqiqatan, pemberi yang sesungguhnya adalah Allah. Fa innahul mu'ti, sesungguhnya karena Allah lah pemberi yang sesungguhnya. Tapi juga washkur, dan berterima kasihlah man awsalahu ilaika. Tapi kamu juga harus bersyukur kepada orang yang menyampaikan pemberian Allah tadi. Dia dipilih oleh Allah. Maka kita diwajibkan untuk terima kasih kepada dia. Ala yadhi, melalui tangannya, rizki melalui tangannya. Min ibadi, dari hamba-hamba Allah. Wa ilam takun laka hajatun, kalau kamu ternyata tidak membutuhkan, kamu sudah cukup, fangdur, perlu lihat. Lihat. In wajattal aslaha, kamu bisa melihat jika yang baik bagimu liqalbika untuk hatimu akhdahu ngambilnya fakhudhu ambil. Kamu punya duit banyak, rezeki banyak, tiba-tiba ada orang datang. Subhanallah, sering kita didatangi orang, Masya Allah. Orang dari jauh membawa sesuatu. Kita lihat, kalau kita tolak akan kecewa hatinya. Kita boleh mengambilnya. Biarpun kita tidak membutuhkannya. Menyenangkan hatinya dia yang memberi. Ini kawan dengan kawan. Tapi spesial ustadz beda. Spesial ustadz beda, kiai beda. Kalau ada orang datang ke tempat kita, ya memang niatnya baik. Apakah boleh terima? Ya boleh saja diterima. Cuman kita tidak pengen orang itu kalau mau datang ke rumahnya kiai harus bawa sesuatu. Ini yang musibah. Nah, ini. Makanya kalau tiba-tiba kita mencoba menolak itu bukan karena menolak. Kita pengen membiasakan yang baik. Sebab ada orang di rumah ribut sama suaminya gara-gara kopinya gak ada gula. Tak taunya besok ribut mau cerai sampai ini datang ke rumahnya kiai suruh bawa gula gimana? Masuk akal? Ribut di rumah gara-gara gak ada gula. Kemudian setelah itu apa? Mau damai ke rumahnya kiai, kebiasaannya ke rumah kiai bawa apa? Bawa gula. Kan repot. Artinya apa? Boleh kalau Anda datang ke rumah ustadz kiai dengan kelegaan hati Anda. Benar-benar ada kelebihan dari Anda, datang bawa. Kalau tidak, jangan maksa. Jangan maksa. Nah, ini dari sisi lain, ustadz melihat. Kita perlu membudayakan model-model baru. Kita pun kita mendengar orang mau berangkat. Kenapa mau ke rumah kiai kok nunda? Belum panen. Lu nunggu ke rumah kiai, nunggu panen. Ini bagaimana ini? Iya kalau panen, kenapa reng? Ke rumah kiai ini sudah rutin. Tanda melihat wajah seorang ustadz, hatinya baik. Makanya budaya memberi itu adalah baik, akan tapi kalau menjadi budaya yang menjadi tidak enak di saat tidak memberi itu musibah. Makanya kalau ketemu ustaz tiba-tiba nolak itu jangan kecewa. Ustaz itu melatih agar orang biasa datang enggak usah. Itu cara sebagian ustaz. Kalau Anda menemukan enggak mau disalami, karena biar salaman enak jangan bingung itu. Itu model ustaz. Tidak usah berkata, "Ustaz, kalau memang ustaz enggak mau terima aja nanti kasih ke orang fakir." Bukan masalahnya itu. Kita ingin membiasakan, sebagian ustadz ingin membiasakan agar orang kalau datang ke rumahnya ustadz, ya sudah, karena Allah sudah, selesai. Nggak usah mikir nanti. Pisang satu tandun nih ustadz, assalamualaikum. Nah ini. Jadi kita itu pengen, yaitu di saat diberi oleh seseorang itu memang benar-benar dia itu punya kelebihan, dan karena Allah, bukan karena tidak enak. Baik, ini. Bukan tidak boleh-boleh. Kalau Anda punya kiai, silakan Anda punya kelebihan masa panen, tidak ngasih. Cuman yang tidak senang itu, kita jika ada orang datang memaksa. Kalau tidak bawa itu, tidak enak. Tercerah pun tidak usah bawa apa-apa, tidak boleh masuk malah nanti. Awas ya. Jangan gara-gara ini besok bawa pisang, Bib ya. Masa ini tidak usah, datang hati saja. Saya datang. Nah, ini hanya memberikan. Anda kalau punya kiai, punya ustadz, Anda datang beri kalau punya sesuatu. Cuman kalau jika Anda menemukan sebagian ustadz tidak senang diperlakukan seperti itu, ingin membiasakan. Jadi kalau datang ke rumahnya ustadz memang dengan masalahnya. Bukan bingung dia harus membawa ini, membawa itu. Nah ini di sini, ini kuncinya. Ustadznya itu sendiri harus melihat. Ada orang Masya Allah fakir, utangnya masih banyak. Datang bicara tentang utang. Lo kok bisa ngasih amplop ini, bagaimana ente ini? Hah? Oh, kamu punya utang kok ngasih amplop sama ustadz ini, ya kan? Ini masalah, permasalahan yang harus kita cermati di masyarakat. Kemudian raddahu, kalau kita melihat mengambilnya baik fakhudhu, atau raddahu kalau kita melihat menolaknya itu yang baik faruddahu birifkin, maka tolaklah dengan cara yang lembut sampai dia tidak kerasa, tidak kecewa hatinya. Bihaitulah yang kasiru qalbul mu'ti, sehingga hatinya orang memberikan itu tidak akan kecewa. Fa inna hormatal muslimi indallahi azimatun, kehormatan seorang muslim itu adalah agung di hadapan Allah. Apa itu? Tidak boleh. Biarpun dia mungkin orang yang punya kesalahan kepada kita, kita marah dengan dia, mungkin ada Mungkin mohon maaf ada pemabuk apa? Pemabuk, perampok dan pengen ngasih hadiah. Mungkin sekali hadiahnya dari hasil curian kan? Mungkin sekali hari curian. Apa harus satu? Oh haram itu perampok. Oh enggak. Mungkin kalau kita tidak mau kita sisihkan, pinggirkan. Dia sudah datang kan lumayan. Ada perampok datang ke sini kan tinggal nasihati. Alhamdulillah, saya enggak usah masuk ke markasnya, ke sarangnya, dia sudah datang ke sini. Tapi ya itu duitnya dari perampok. Entar dulu, yang penting saya tidak makan ini, saya simpan dulu. Hah? Baru dia datang lagi ke sini. Kalau perlu nanti kasih hadiah lebih besar dari ini. Nanti. Kalau kita lagi marah dengan dia, mungkin dia penjahat besar dan sebagainya ya. Dia perampok bawa beras, sembako, segala macam nilainya 100 ribu. Kita kasih 150 ribu deh. Ya. Seolah kita tuker biar halal bersih, aman. Tapi dia senang. Wah, enak Pak Ustaz, orangnya enggak marah-marah. Tapi kalau kita, ini dari merampok atau dari wah, kan enggak enak banget. Jangan ditolak sampai hatinya sakit. Sakit hatinya seorang mukmin ini agung di hadapan Allah. Agung di hadapan Allah, besar di hadapan Allah. Wa iyyaka awas, khususnya para ustaz, wa iyyaka radd war radd lisyuhrati. Jangan sampai engkau menolak hadiah karena pengin dibahas, pengin disebut-sebut. Oh, ini ustaz enggak mau nerima duit. Gitu, bahaya juga ini. Ustaznya enggak mau nerima duit. Oh, ini ustaz enggak menerima duit dah. Syuhrah. Pengin masyhur kalau dia enggak menerima duit. Wal akhdha bisyahwati. Jadi, nerima dan mengambil ini ada aturannya. Ada orang tidak mau, misalnya ustaz enggak mau bantuan pemerintah. Ya, enggak terima enggak apa-apa, tapi enggak usah teriak. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak. Saya enggak mau bantuan pemerintah. Untuk apa? Ngapain teriak-teriak, ustaz? Hah? Pengen dilihat orang kalau kamu tidak mau. Enggak usah. Tolak-tolak saja, biar saja. Enggak usah. Saya enggak mau. Pokoknya astagfirullah. Hah? Ngapain teriak-teriak begitu? Biasa saja. Berarti itu lisyuhrati. Pengen masyhur. Gak mau ngambil duit dari orang, tapi pengen disebut-sebut. Kalau dia ustadz ikhlas. Kalau menolak, nolak saja dengan cara yang halus. Sampai orang tidak menyadari kalau kita menolaknya. Kalau harus mengambil, jangan syahwati, bukan karena kita, ini buat ini, buat kredit. Karena ustadznya keburu beli rumah kredit. Kreditnya gak syar'i lagi, ini bingung ini. Besok dakwah, masalah riba lagi. Mau repot ini. Syahwah. Jadi menolak dan mengambil itu pun ada aturan. Untuk aturannya tadi muqaddimah Imam Ahmad dari hatimu. Wa li an ta'khudha bisyahwati khairun laka min an tarudda lisyuhrati. Kalau kita mengambil dengan syahwat itu masih lumayan, lebih lumayan daripada kita menolak untuk kemasyhuran. Ustaz paling ikhlas. Enggak mau dikasih duit. Teriak-teriak enggak mau bantuan pemerintah. Wah, dipikir hebat itu ya. Cuman modelnya model sombong jadi ya. Hati-hati. Pengen dibilang zuhdi, dia pengen dibilang ahli zuhud. Wal iradi anid dunya, biar dibilang kalau dia ustaz tidak senang dunia. Tapi pelit. Tapi pelit, enggak senang dunia tapi pelit. Gimana senang dunia pelit? Wasadiku la yaltabisu alai amrun. Kalau engkau menjadi orang yang jujur dengan hatimu, maka tidak akan engkau itu tertukar. Akan jelas kapan kamu harus mengambil dan kapan harus menolak. Kalau sudah benar hatimu, labutta ayaj'allahu rabbuhu nuran fi la wa labutta ayaj'allahu rabbuhu nuran fi qalbi. Kalau sudah benar hatimu tadi, jujur, tulus kepada Allah, maka Allah akan berikan sinar di dalam hatimu yang dengan sinar itu kamu bisa membedakan mana yang jelek dan mana yang buruk, kapan harus mengambil dan kapan harus menolak. Ya'rifuhu man yuradu minhu, maka akan tahu siapapun yang Allah kehendaki. Ini adalah barokah kitab Imam Haddad. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan, kita saat ini memasuki bulan Dzulhijjah sebentar lagi. Maka jangan sampai kita ketinggalan dengan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Insyaallah seminggu lagi Dzulhijjah masuk. Jangan lupa untuk menyiapkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari untuk beribadah yang lebih bagus daripada 10 awal Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini hari istimewa untuk ibadah. Sampai dikatakan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Karena hadis Nabi, "Man ayyama min ayyamin amal shalih fiha." Cuman Ramadan kelebihannya ada Lailatul Qadar. Ingat, 10 tanggal 9 adalah hari Arafah. Dan tidak ada hari yang mengalahkan hari Arafah. Tidak ada yang mengalahkan malam Lailatul Qadar. Maka para ulama mengatakan, hari terbaik adalah hari Arafah, malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Bedanya adalah Arafah jelas, Lailatul Qadar kita cari sepanjang Ramadan. Arafah jelas, orang wukuf di sana. Allah mengampuni hamba-hambanya di sana, Masya Allah. Waktu lagi wukuf, Nabi, dalam hadis sahih, Nabi memanggil Bilal. "Ya Bilal, panggil umat suruh ngadep ke sini." Setelah umat pada ngadep kepada Rasulullah, Nabi mengatakan, "Allah mengirimkan salam kepadaku melalui malaikat Jibril. Dan Allah memberikan kabar gembira kepadamu semuanya, wahai orang yang wukuf di Arafah, bahwasanya kalian semua telah diampuni oleh Allah." Diampuni enaknya. Diampuni oleh Allah. Yang diwukuf di Arafah, diampuni oleh Allah. Semoga kita semua bisa naik haji. Waktu mendengar kabar gembira seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab penasaran. Itulah hatinya orang yang beriman, tidak mikir untuk dirinya sendiri. Sudah dengar kabar gembira bahwasanya dia mendapatkan pengampunan, enggak langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak mikir umat yang datang setelah ini nanti bagaimana. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Alana khosoh? Apakah ini buat kami saja ya Rasulullah yang ada bersamamu saat ini?" Nabi mengatakan, "Lakum bagimu waliban ata mim ba'dikum ila yaumil qiyamati." Pengampunan ini memang untukmu yang datang bersamaku di Arafah ini dan semua orang yang datang setelahmu nanti sampai hari kiamat. Maka semoga kita bisa wukuf di Arafah agar diampuni oleh Allah. Jangan khawatir. Niat. Kemudian enak ya? Wukuf di Arafah diampuni oleh Allah. Terus yang ketinggalan di rumah bagaimana nih? Saudara kita haji, para sahabat Nabi. Kalau zaman sekarang, "Ya Rasulullah, kalau saya ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, itu saudaraku yang lihat televisi, saya lagi wukuf ini gimana ini?" Kan lihat televisi sekarang, ada wukuf kelihatan. Mikir. Bukan saja mikir umat, mikir yang ketinggalan di rumah. Yang tidak bisa ikut Arafah gimana? Ya ada hamba yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji yang tidak sang rasain Arafah itu gimana? Allah yang Maha Kasih memberikan kabar gembira kepada Rasulullah. Su'ila an yaumi Arafah, Rasul ditanya tentang Arafah. Nabi menjawab bahwasanya, "Yukafiru sanatal madiyata wal qabilata." Arafah bagi yang berpuasa akan diampuni dosa, akan diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ini spesial bagi yang tidak haji. Maka disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak haji. Yang haji wukuf. Yang di Arafah diampuni, yang di sini diampuni. Tapi puasa. Jangan hanya ampun-ampun tok. Puasa 9 Arafah. Itu intinya. Abuya pengen nyampaikan itu. Puasa tanggal 9 Arafah. 9 Dzulhijjah hari Arafah. Untung-untung dikasih mukaddimah. Semua 9 Arafah, 9 Dzulhijjah ini istimewa. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tapi puncaknya adalah tanggal 9. 10-nya ada amalan yang lain, tidak boleh puasa, tapi ada kurban. Ada sholat hari raya. Ya? Kurban. Insyaallah siap. Dzulhijjah dihitung. Khususnya itu yang bagian sana yang punya utang banyak puasanya. Bayari, Anda bayar utang dapat pahala dari Allah sudah. Mumpung nih, bayar utang full 9 hari ngutang semuanya itu. Yang suka punya utang itu. Alhamdulillah ini enggak punya utang bapak-bapak ini. Tapi ingat, biarpun bayar utang, niatnya bayar utang saja. Niat bayar utang, ya Allah aku bayar utang puasa Ramadan. Gitu aja paham, niatnya enggak usah ribet. Allah tahu kok, ya Allah saya besok puasa bayar utang. Allah ngerti, sah. Sudah. Enggak usah ditambahi dengan niat puasa Dzulhijjah. Kalau bayar utang, niat bayar utang saja. Nanti pahala Dzulhijjahnya langsung bonus. Allah Maha Kasih, enggak pelit. Maka diupayakan mendahulukan bayar utang terlebih dahulu. Karena dalam fikih kita, fardu tidak boleh digabung dengan sunnah dalam niat. Tapi kalau puasa, sunnah dengan sunnah boleh digabung pas hari Senin, di awal Dzulhijjah langsung. Aku niat puasa Dzulhijjah sama Senin. Kalau pas Arafahnya hari Kamis, saya niat puasa Arafah sama Kamis. Double. Kalau sunnah dengan sunnah boleh digabung. Dalam puasa tidak seperti sholat. Kalau sholat rawatib sama sunnah biasa enggak boleh. Tapi kalau puasa, sunnah yang rawatib boleh digabung dengan sunnah yang... Pokoknya sunnah dengan sunnah boleh digabung di dalam puasa. Tapi dengan fardu tidak. InsyaAllah ya, bayar utang semuanya. Kemudian setelah itu kurban. Kurban itu disunnahkan seperti puasa. Setiap kali kita menemukan bulan haji, maka disunnahkan kurban. Bukan korban seperti haji. Kalau haji seumur hidup sekali. Tapi kalau korban itu kapan datang bulan haji, disunnahkan kita untuk korban. Sembelih korban. Kapan datang bulan haji, kita nyembelih korban. Setiap orang disunnahkan satu. Kalau Anda punya anak 6, suami istri jadi berapa adalah? Sunnah ainiyah orang per orang Anda nyembelih 8. Setiap tahun, semoga bisa, amin. Kalau bisa kan banyak duit, mau enggak? Amin aja ada yang pelit, waduh 8 kambing, ngamini aja susah gimana ini? Hah? Kalau sudah punya 8 kambing insya Allah rezekinya banyak, pahalanya gede, enggak boleh maksa juga. Baik, kalau ternyata satu rumah kok hanya punya satu kambing, nah minimal nih. Setiap keluarga hendaknya kita bisa menyembelih korban sesuai banyaknya keluarga tersebut. Tapi kalau ternyata tidak ada, hanya punya satu kambing, itu minimal. Satu kambing untuk satu orang, tapi masuknya sunnah kifayah, yang lain numpang. Tapi bukan satu kambing untuk sekeluarga, seperti yang selama ini disuarakan oleh sebagian orang. Tidak. Kalau kita lacak dari 4 madhab, satu kambing ya satu orang. 7. Satu Oh sapi 7 orang, satu kambing satu orang Nabi. Ini ada dalam hadis sahih. Naharna ma'a Rasulullah, kami pernah nyembelih korban bersama Rasulullah. Amal Hudaybiyati waktu Hudaybiyah. Al-badanata unta satu an sab'atin untuk 7 orang. Al-baqarata dan satu sapi untuk 7 orang. Adapun kami kalau punya satu, satu kalau 2. Nabi pernah nyembelih 2. Nyembelih 2 untuk keluarga. Maksudnya nyembelih 2 adalah Nabi menyembelih 2. Tapi setelah itu jatuh untuk keluarga. Artinya begini, namanya sunnah kifayah. Kita nyembelih 1 atau 2 atau 3. Tapi bukan satu kambing untuk sekeluarga, jangan salah itu. Satu orang tetap satu orang. Makanya dibedakan oleh para ulama, ada sunnah kifayah, sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah orang per orang. Jadi paling tidak itu sekeluarga itu nyembelih kambing. Dan di saat kita menjalankan sunnah kifayah tersebut, di dalam rumah kita nyembelih kambing satu, cara baginya, karena itu sunnah, boleh begini, sepertiga dibagikan orang fakir miskin, sepertiga dimasak untuk tamu yang datang karena hari raya besar, yang sepertiga lagi untuk anak-anak, jangan sampai anaknya ngiler, melihat kambing. Jadi sepertiga buat anak. Itu kalau setiap keluarga sudah punya tradisi nyembelih. Cuman kadang Masya Allah, satu kampung rupanya orangnya sudah pada enggak ada, tinggal 20 orang. Kok gitu? Karena satu masjid rupanya hanya ada 20 kambing. Berarti kan satu kampung pada pergi tinggal 20 orang. Yang nyembelih kurban cuma 20 orang. Karena keyakinan yang salah dipikir kalau sudah satu kurban itu sudah selesai. Sehingga banyak kalau diajak kurban, ayo kurban. Saya sudah Kapan? 5 tahun yang lalu. Gak ada istilah sudah, tidak atau belum. Tidak, kalau sudah, misalnya tahun yang lalu saya tidak korban, namanya belum atau tidak? Tidak korban, seperti ibu tahun yang lalu gak puasa Arafah, namanya belum puasa atau tidak puasa? Ya tidak puasa, bukan belum. Kalau belum puasa nanti, belum puasa, saya mau puasa. Kok adalah istilah belum? Makanya sering ada pertanyaan yang menunjukkan kalau itu salah paham. Biasanya begini, Buya mana yang didahulukan? Saya itu belum korban, belum akekah, belum korban. Tidak korban, jangan belum korban kok. Belum korban. Tidak korban, belum korban. Belum korban itu apa? Belum korban pas hari raya itu latka, kambing sudah ada, saya belum nyembelih, namanya belum korban. Kalau sudah kelewat, tidak korban, bukan belum korban. Ini sering pertanyaan diulang-ulang, ya ini pasti salah paham di kampung dulu, dipikir orang nyembelih korban kayak naik haji, sekali seumur hidup. Makanya budaya ini ya sesuai dengan karakter bangsa kita. Karakter masyarakat kita itu kalau makan kan Masya Allah. Dapat bagian satu plastik isinya setengah kilo ya, 6 on, 4 on. Ya itu cocok buat negeri kita, karena sering buat soto. Soto kan kecil-kecil dagingnya. Karena soto kan cukup aja buat soto. Tapi kalau daging-daging besar, nah orang Arab ngasih tamu banyak. Makanya dikasih Allah rezeki banyak, kambingnya banyak. Masih kamu sembelian. Kalau kita kan soto, potong sama kuahnya gede, makanya dikasih 4 on. tapi harus kita rubah ayo niat, jadilah orang yang cerdas kemuliaan. Kalau memang Anda tidak bisa nyembelih korban sekarang, nanti setelah Idul Adha Anda beli kambing kecil 5, Anda titipkan seseorang, paruan, pokoknya saya titip 5, nanti kalau sudah gede semuanya, separuh buat kamu, separuh buat saya. Hah, 2,5 hari raya yang ke depan sudah gede, wah enak kan, wah enak, Masya Allah, pinter lah kita. Sekarang beli kambing kecil-kecil, 3, 4. Baik. Itu urusan kurban. Kurban harus, hendaknya kambingnya yang pantas, perempuan juga boleh, kambing perempuan, yang penting gede. Kambing perempuan ya lebih bagus daripada kambing perempuan, lebih bagus daripada kambing perempuan gede, lebih bagus daripada kambing perempuan, kambing laki-laki kecil. Orang kalau sudah masalah urusan kambing, tidak pernah tanya ini kambing laki atau kambing perempuannya. Dagingnya bagus atau tidak, Pak? Bagus, banyak atau tidak banyak? Wah ini kambing perempuan rasanya asin, enggak ada. Baik. Baik, kemudian setelah itu sholat hari raya Idul Adha. Jadi sholat hari raya Idul Adha itu menurut madhab kita Imam Syafi'i, kalau bisa diadakan di masjid, kalau masjidnya gede. Kalau mau diadakan di lapangan juga boleh, tapi mengadakan di lapangan itu adalah madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Boleh diadakan di lapangan, tapi makanya tidak usah susah dah, yang penting ramai banyak. Dan untuk sholat hari raya Idul Adha itu dihimbau untuk semuanya keluar, dan Idul Fitri syiar hari raya, karena itu hari kegembiraan, dikeluarkan semuanya, sampai Nabi menyuruh wanita-wanita yang haid sekalipun pergi ke tempat sholat, tapi tidak usah sholat, memeriahkan suasana. Tapi itu spesial wanita-wanita yang tidak genit dan tidak ganjen. Yang genit dan ganjen di rumah saja. Yang merasa dirimu ganjen dan genit, jangan pergi ke tempat sholat hari raya. Tambah dosa bukan dapat pahala. Jadi sadar diri ya, yang genit, yang ganjen, yang menor, yang membingungkan. Itu jin juga bingung itu. Kawanku itu bukan tuh. Nah, karena buat dandannya ada macam-macam, mau sholat hari raya, bukan? Kalaupun dengan sholat hari raya, maka dandanlah dengan dandan yang wajar. Jangan bikin orang pusing, dan bukan orang yang genit. Kalau ada bahasa fikirnya, dhatul hayati, orang yang genit, enggak boleh datang. Baik, ya insya Allah. Untuk mencari pahala, bukan cari dosa. Kemudian bagi yang genit, kemudian kok di rumah tadi, sholat sendiri, jangan sampai tidak mendapatkan pahala. Lah termasuk yang ketinggalan, yang anaknya nangis, yang sakit perut, ketinggalan sholat hari raya, atau yang gak ngerti, dipikir sholat hari raya kayak sholat Jumat, tatonya datang ke rumah dengar khutbah, datang ke masjid dengar khutbah, lagi duduk, setelah duduk bubar, ah sholatnya gimana? Padahal sholatnya kan duluan ya. Ini ada kejadian di tempat itu, ada orang datang nyantai, masih khutbah, datang gini, bubar setelah itu. Ya karena khutbahnya setelah sholat. Nah, biarpun sudah bubar, kita masih boleh sholat. Sholatnya gak usah pakai khutbah kalau sendirian, gak apa-apa. Kalau khutbah, khutbah sendiri. Jadi gak apa-apa, boleh tanpa khutbah cukup sholat 2 rakaat. 2 rakaat, cuman ada tambahannya. Setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ikhram, ditambah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Itu pun sunnah 7 kali. Kalau lupa juga tetap sah. Selesai. Yang terakhir adalah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Banyak sekali amalannya malam ini, diamalkan enggak kira-kira? Tapi kan beda-beda waktunya. Ini mau karena ketemunya aja. Masa nanti kalau saya ceritakan setelah hari raya itu enggak ada gunanya. Sekarang saya sampaikan. Menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Man ahya lailatal idi ahya Allah qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan hari raya, barang siapa menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati orang-orang pada mati. Hati mati itu dengar ceramah enggak bisa ngerti, dinasihati enggak sadar, dengar Al-Qur'an tidak pernah terenyuh, ingat dosa enggak bisa menangis. Hati keras, hati mati. Dan agar hati hidup itu, hidupkan hatimu di malam hari raya dengan ibadah. Karena memang watak malam itu, kebiasaan malam itu, orang tuh foya-foya, senang-senang, ya kan? Televisi, acara ini, hindari itu semuanya. Jadi hidupkan malam hari raya dengan ibadah. Memperbanyak takbir, Allah Akbar selama ini. Kemudian, mumpung ingat tadi, 10 awal Dzulhijjah itu amalannya apa saja sih sebelum kita sini? Macam-macam puasa di antara, bukan puasa doa ya. Baca Al-Quran, sholat, zikir, sedekah. Ya, sedekah juga 10 awal Dzulhijjah. Jangan sampai Buya tadi pesan puasa, puasa tok, tapi pelit. Sedekah, silaturahim. Kemudian malam hari raya hidupkan dengan ibadah. Minimal lah ini, kalau Anda kelas minimal. Sudah lumayan deh minimal saja, ambil minimal aja dulu deh. Minimal itu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Antara isya dan subuh tidur ngorok, nggak usah sama televisi, nggak usah sama internet, nggak usah keliaran lihat yang haram, tidak. Itu minimal sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, itu saja minimal di masjid rame. Nah, untuk naik sedikit, separuh malam kita pilih untuk melakukan amalan kebaikan. Yang paling bagus adalah dihidupkan 10 malam akhir, 12 ke atas. Jadi habis sholat isya istirahat tidur, malamnya nanti tahajudan sampai pagi, hebat. Atau tingkat tengah-tengah deh, habis sholat isya melakukan ibadah menjelang sampai jam 11, 12 istirahat, menjelang pagi tahajudan langsung sholat hari raya. Nah, ini perlu ngambil mana kira-kira yang Anda bisa lakukan. Minimal tadi antara subuh berjamaah, isya berjamaah. Kemudian selama ini yang kita lakukan di Cirebon adalah kita ngambil tingkat yang kedua saja. Karena kita ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya, maka habis sholat isya kita ajak bareng-bareng melakukan kebaikan. Itu golongan pemalas memang. Jadi saya pemalas, jadi saya nyiasati. Kalau saya di rumah, itu pasti yang namanya bantal manggil-manggil. Ayo bobo, ayo bobo. Kan gitu ya. Makanya saya enggak mau di rumah. Saya ajak orang. Yang punya televisi, televisi yang tinggal, ya televisi yang manggil, acaraku baik-baik, bagus-bagus, itu. Makanya tinggalkan rumah. Datang ke masjid-masjid. Makanya kita kunjung ke masjid-masjid, untuk menyiasati malas. Kalau kita sholat di rumah, 6 rakaat saja sudah kayaknya linu semuanya, 10 rakaat linu semuanya. Akhirnya disiasati. Dan ini termasuk menjalankan sunnah, sunnah Nabi memperbanyak saksi dalam ibadah. Ini yang jangan sampai lupa, memperbanyak saksi ibadah. Jadi kunjung masjid-masjid itu kalau pakai mobil antara kota. Kalau kampung mohon ini para pembimbing-pembimbing, ustad-ustad di kampung itu kan banyak musola. Anda datang dari musola ke musola. Jadi rombongan, tapi ingat putra-putri dipisah, terhormat. Jangan sampai cari dosa. Jadi kunjung masjid atau musola. Kalau kita waktu itu sampai hari ini kita laksanakan kunjung dari masjid-masjid tapi pakai mobil. Nanti setiap ustadz di kampung-kampung kalau mereka jadi pembimbing gak usah ikut kita. Agar menghidupkan di kampungnya. Takbir di pinggir jalan adalah sunnah, di pasar-pasar sunnah. Menyiarkan takbir sambil mampir musola. Setiap mampir musola sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 4. 2 rakaat sholat hajat, sholat sunnah, apa saja mutlak. Coba kalau ibu bapak habis 10 musola, 10 musola itu sambil enak, nyantai malam itu suasana indah karena enggak capek, jam 11 sudah selesai, bahkan jam 10 sudah selesai. Musola sana, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, musola sebelahnya, 2 rakaat, 2 rakaat, musola sebelahnya, 2 rakaat. 10 musola, berapa rakaat? 40 rakaat, 2 kali traweh. Ayo, coba sholat di rumah kalau 40 rakaat kuat. Tapi kalau Anda buktikan dengan cara begini, itu adalah nyiasati orang malas seperti saya. Termasuk ini adalah siasati ini sunnah, karena sebagian ulama mengatakan al-iton menetap menepati satu tempat dalam ibadah sunnah itu makruh. Sholat di situ saja makruh ini, takut dibisik setan jadi jenuh. Makanya di masjid sekalipun pindah-pindah. Makanya kalau Anda ngerti, ahli ilmu, kalau sholat berjamaah, habis sholat berjamaah itu selesaikan doa. Habis assalamualaikum berdiri, sholat sunnah kan? Kalau orang ngerti fikih pasti tuker. Tuker, ya kan? Tuker pindah tempat, tuker lagi. Nah, tuker itu sunnah. Tapi yang nggak ngerti fikih, apa sih pindah-pindah? Nah, itu nggak pernah ngaji dia. Jadi kalau ditarik oleh orang harus ngerti ya. Berarti dia pengen min pindah agar sunnahnya dapat. Tapi kalau fardu, sop pertama paling bagus, yang paling dekat dengan imam rebutan. Jadi sop yang paling bagus adalah paling dekat dengan imam, baru kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kanan, kiri, gitu terus. Belakangnya paling dekat dengan imam yang paling bagus. Makanya sop itu dimulai dari tengah. Jadi kaidahnya adalah yang paling dekat dengan imam itu yang paling bagus. Karena bisa ngelihat imam, dengar suara imam. Kalau di ujung sana enggak dengar imam dan lihat imam, biarpun sop pertama kan begitu ya. Cuman sop pertama memang secara mutlak adalah paling bagus, tidak bisa dikalahkan sop yang kedua. Nah, di rumah pun juga itu siasat ibu. Di rumah itu ya kalau ada kursi 6, ya jejer aja 6, ngadep kursi 1, 2, 2 rakaat, 2 rakaat, berarti sudah 12 rakaat tanpa sadar. Dapur, kamar sana, pojok sini, wah ini pemalas bisa banyak ibadah. Baik, sampai di sini saja insyaallah kita bisa mengamalkan amalan-amalan itu. Insyaallah, ini saja. Kalau ditanyakan silakan. Allahu a'lam bissawab. Pada para jamaah, barangkali ada pertanyaan, kami berikan 2 penanya untuk majelis ini. Kami berikan 2 penanya pada para jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya, kami mau nanya, apa namanya? Umat Islam kan akan terbagi menjadi 72 atau 73 ya Bu ya. Yang selamat kan cuma satu golongan. Dan itu yang lainnya itu apakah akan masuk surga apa gimana itu Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya Yahya yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon penjelasan tentang orang yang sudah meninggal dunia tetapi mempunyai hutang dan seumpama keluarganya dikasih tahu bahwa orang tersebut punya hutang tetapi dengan jawaban keluarganya nanti bayar hutangnya setelah selesai selamatan ketiga, ketujuh, sampai ke-40, sampai 100 harinya. Jadi yang kami tanyakan, manakah yang harus dilakukan top yang terbaik untuk itu? Kami mohon penjelasan dari Buya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya dulu, kalau ada waktu nanti dua dulu dijawab dulu. Yang pertama adalah tentang hadis sataftariku ummati ila 73 firqatan, umatku akan terbagi-bagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ini riwayat, dan inilah yang masyhur selama ini dinukil oleh para ulama-ulama. Nah, akan tapi di sana juga ada riwayat seperti Ibnu Syaibah dan yang lain meriwayatkan riwayat yang berbeda. Kulluha fil jannah illa wahidah, semuanya di surga kecuali satu yang di neraka. Ada riwayat yang ketiga, kulluha fil jannati illa zanadiqah, semuanya di surga kecuali orang zindik, munafikin. Dalam Islam munafik. Dari tiga riwayat ini menunjukkan bahwasanya di situ ada ittirab, mengatakan ittirab itu ada kerancuan. Jika ada kerancuan makna semacam ini, maka jangan ngurusi ini. Urusi hadis yang lain sudah jelas, iman, Islam, ihsan. Enggak usah mikirin. Yang penting ada petunjuk dari Nabi, ini loh, kalau kamu pengen selamat nih jalanmu. Kalau kita sudah meniti jalan yang benar, sudah, jangan mikir yang. Kita membela kebenaran, ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, kita bela, itu adalah yang fil jannah, yang harus kita yakin fil jannah. Tapi jangan langsung mengatakan yang lain harus di neraka, antar dulu. Karena hadis tadi masih diperselisihkan. Kalau seandainya, sampai ulama mengatakan, termasuk Syekh Zaid Al-Qathari mengatakan bahwasanya, kalau seandainya hadis itu benar, anggap saja kita meyakini hadis itu benar, tapi bukan tugas kita nunjuk kamu di neraka, bukan begitu. Kan Nabi tidak menunjuk yang ini di neraka, Nabi hanya ngasih tanda-tanda. Yang ahli surga adalah man alaihi ana wa ashabi, yang bersamaku dan bersama sahabatku. Mereka dikatakan as-sawadul adham, kaum mayoritas nanti. Ada isyarat-isyarat bagi nanti. Jadi isyarat dari Nabi itu disimpulkan adalah muncullah akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati. Itu yang benar. Yang di surga, tapi yang lain jangan mengatakan di neraka langsung, ntar dulu. Ini, kalau di neraka karena kesesatannya mungkin, tapi kalau di neraka selamanya karena kekafirannya enggak bisa. Tapi cukuplah kita pinggirkan hadis itu terlebih dahulu. Kita mengambil riwayat yang jelas bahasanya, mal iman, mal islam, mal ihsan. Itu saja. Kemudian rambu-rambu tentang bagaimana kita hubbu syahabat, hubbu ahli bait Nabi, sahabat Nabi, dikatakan likulli dinin asasun, setiap agama ada pondasinya. Wa asasul Islam, pondasi Islam adalah hubbu ahli bait, mencintai ahli bait, wa hubbu ashabi Rasulullah, dan mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau sudah sebuah, kalau kita itu sudah pakai manhaj ini, sahabat Nabi kita muliakan, kita agungkan, ahli bait kita muliakan, kita agungkan, ya kita berada di akidah yang benar sudah. Yang lain bagaimana? Ya ada yang sesat, seperti Mu'tazilah membawa kesesatannya. Khawarid sendiri yang bunuh Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan kafir. Hum akhwanuna baghaw alaina, mereka saudara kita, tapi dia telah berbuat zalim kepada kami. Enggak berani mengatakan kafir begitu. Sekarang ada orang dikit-dikit kafir, ya. Kita sudah jelas pokoknya. Maka dari itu sudah begini. Kalau Anda ingin selamat, Anda dalam kebenaran agama Islam yang benar. Selagi Anda dalam kebenaran, enggak usah bingung mana yang salah. Sebab gini, kalau Anda pengen tahu uang asli sama uang palsu, enggak usah belajar mencari uang palsu di mana. Pelajari uang asli, nanti tahu sendiri yang palsu. Kan gitu ya? Kalau Anda pengen mencari yang namanya Pak Ahmad, tetangga kita hafal Pak Ahmad, enggak usah nyari orang selain Ahmad. Pak Ahmad mana? Ya itu. Sudah Ahmad. Yang lain bukan dia, ya bukan. Selesai. Jadi kadang-kadang kita sibuk mencari yang tidak jelas, belajar sana sini, enggak usah. Belajar akidah yang benar, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yang benar, nanti tahu mana yang salah. Sebab kesalahan kadang macam-macam. Sekarang gelarnya orang yang sesat pun macam-macam. Dari khawarid yang kemana-mana sesat juga pakai gelar ahli sunnah wal jamaah. Wah, serem akidah. Sama dengan kita gelarnya. Pakai gelar salaf juga kadang-kadang. Wah, kan macam-macam. Kadang-kadang pakai ahli hadis. Ini kan gelar-gelar hebat. Padahal membawa kesesatan, ada tajim, ada segala macam. Jadi kita kalau masalah lab nama enggak penting. Kalau sesat, pakai nama apa juga tetap sesat. Daging babi biarpun dibungkus, ditulis si kambing, isinya tetap babi. Itu. Makanya cukuplah Anda belajari mana yang asli. Belajar akidah di sunnah wal jamaah syariah, maka sudah, jangan mikir tentang hadis itu. Yang karena hadis itu masih diperdebatkan oleh para ulama, seperti yang jelaskan Syekh Zaid Al-Qathari. Kemudian apa tadi? Ada orang punya utang mati. Semoga kita mati tidak bawa utang. Lah kalau punya utang mati, apa yang hendaknya kita lakukan? Maka ketahuilah, waris sudah pernah kami sampaikan di majelis ini. Waris hendaknya segera dibagi, menunda pembagian waris hukumnya haram. Bisa menjadi sebab percekcokan, akan tapi ingat, membagi waris dengan segera itu setelah lima hal. Beresin dulu, baru waris dibagi. Yang pertama adalah hutang kepada Allah. Mungkin pernah nazar yang syar'i. kemudian hutang kepada manusia. Enggak boleh dibagi dulu kecuali hutang manusia diberesin. Kemudian urusan zakatnya, kalau mungkin punya toko sudah waktu keluar zakat, mati duluan keluarkan zakatnya. Yang keempat adalah wasiat, wasiat yang benar, ada wasiat yang salah, ada wasiat yang enggak boleh dipenuhi. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazahnya kalau dia adalah seorang laki-laki atau seorang wanita yang sendiri. Tapi seorang istri itu kalau mati yang biayai kafannya suaminya. Enak benar istri, mulai hidup sampai mati dicukupi sama suami. Jadi kalau saya, kafan saya dari duit saya, diambilkan dari harta waris saya. Dan harta waris baru setelah itu, kalau sudah lima ini baru diwaris. Dan ingat, uang untuk selamatan tidak boleh, ini yang sering salah. Tahlilan adalah menghadiahkan pahala sambil sedekah, itu syar'i, bukan suatu bid'ah. Tapi menjadi salah jika enggak pakai ilmu. Harta warisan dipakai selamatan, haram. Karena harta warisan itu milik orang bersama, kadang-kadang ada anak yatimnya, ini harus ada ilmunya. Kalau Anda ingin nyelamati abah Anda dari duitmu sendiri, jangan dari harta warisan. Awas, hati-hati. Oh, sampai nunggu 40 hari, habislah nanti. Kadang-kadang kakak yang terbesar atau yang paling berkuasa itu seenaknya ngatur harta peninggalan, nyembelih sapi setiap hari. Ya nyesel lah nanti, gak boleh itu, harus waspada ini. Tahlil ada, selamatan ada, tapi ingat itu dari duitmu. Baru boleh dari harta warisan digunakan selamatan, kapan? Jika diizinkan oleh semua ahli warisnya dan mereka orang dewasa semua. Dan tidak ada rasa takut untuk menolak. Artinya kakaknya bertiga semua sudah cukup-cukup semuanya. Dek gimana? Kita ini mau selamatan agak besar gimana? Oh gak apa-apa ini waris. Karena apa? Hak mereka. Tapi kalau ahli warisnya tidak ngizini, tidak boleh. Makanya hati-hati, jangan menentang Anda anak tertua langsung keluarkan harta warisan, nyembelih sapinya, bapak yang meninggal, nyembelih kerpunya, nyembelih sapi. Tidak izin. Satu pulpen yang ada ditinggal oleh bapak yang meninggal, ini namanya lengkap saudara kita. Kalau kita copot, comet, colong, membawa neraka. Hati-hati. Semuanya lengkap namanya. Ada adik kita, ada kakak kita, ada semuanya. Ya, insyaallah. Cukup. Ada yang satu lagi boleh. Satu selesai. Ayo, silakan. Mana mic-nya? Sudah diangkat harus kasih. Mau mic-nya sini biar bapak dulu enggak apa-apa. Sudah cukup satu aja ya. Jangan banyak-banyak. Sudah jam 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Ini Bu ya mau tanya, kemarin ada ustadz yang ngomong katanya kalau puasa setelah Idul Fitri itu buat bayar hutang itu enggak boleh, itu khusus puasa Idul sunah aja. Kalau niatnya buat bayar hutang itu enggak boleh, katanya kayak gitu Bu ya. Baik, jawabannya adalah antara dua. Ibu salah dengar atau ustadznya lagi bingung. Dua-duanya, saya tidak bisa nyalahkan ustadz, mungkin ibu salah dengar. Nggak ada, malah wajib itu hendaknya didahulukan karena itu utang. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat puasa sunnahnya tidak sah, cuman madhab syafi'i tidak. Madhab syafi'i masih mengatakan ibu kalau bayar utang tetap sah. Tapi kalau melakukan sunnah madhab syafi'i juga sah, asalkan ngutangnya ibu karena udzur. Bedakan, utangnya karena haid kan, karena udzur. Maka karena utangnya karena udzur, bayarnya boleh suka-suka kapan saja sampai sebelum masuk Ramadan. Maka bagi orang yang ngutangnya karena udzur, karena haid, boleh puasa sunnah dulu, bukan harus. Kalau harus jadi salah itu ustaz atau ibu yang salah dengar, itu nggak ada ini. Boleh, sepakati ulama, nggak ada yang berbeda dalam hal ini. Ayo, kadang ustaz banyak yang Masya Allah, kita menemukan di kampung tuh banyak aneh-aneh. Oh, ada orang meninggal dunia nemui sepupunya nggak boleh. Terus apa itu? Pokoknya banyak nih macam-macam. Utang dulu didahulukan, karena utang kan tingkatan nomor dua tadi. Adapun masalah selamatan, nggak usah selamatan, nggak apa-apa, nggak ada duit. Nanti aja kalau ada rezeki. Jadi utang dahulukan. Baik, itu Bu ya. Enggak ada. Ini apa? Utang apa ini? Utang duit atau utang puasa? Duanya utang ini, ngomong utang semuanya ini. Aku mah bingung saya. Kalau utang duit sama orang mati tadi, bayarin utangnya. Tapi kalau puasa, Ibu, kalau puasa tetap dahulukan utangnya, tapi dapat bonus pahala sunnah. Enggak usah pusing, Allah Maha Kaya, enggak usah pusing. Jadi aman, Pak. Kalau Ibu bayar sunnah saja, utangmu tetap utang. Tapi kalau Ibu bayar utang, dapat pahala sunnah plus pahala bayar utang. Iya, pas gitu kan. Enggak ada hilaf di sini pokoknya. Kalau hilaf ya itu tadi mungkin Ibu salah dengar atau ustaznya lagi ngantuk. Semuanya harus belajar. Ya, makasih, harus pakai ya. Ini. Assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Baik. Silakan. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yahya, hafidzakumullah. Saya mendapatkan postingan katanya meludah di dalam kamar mandi atau toilet itu dilarang dalam agama. Apakah hal ini benar? Kalau memang hal ini ada atau benar dalam agama, adakah dalil syar'inya? Terima kasih, jazakallah. Sederhana jawabnya, tidak ada larangan, tidak haram, hanya ulama fikih mengatakan itu makruh. Karena kalau meludah buka mulut nanti ada maunya asapnya ke dalam nanti makruh, tidak sampai haram. Dan juga tidak bisa jangan sampai kita punya kebiasaan jelek meludah-ludah terus nanti akhirnya. Jadi itu hanya makruh saja, tidak haram, enggak usah. Jadi sudah selesai. Tidak haram. Mau meludah yang banyak sampai tenggorokannya kering juga enggak haram. Jazakumullah. Ya, itu adalah makruh saja. Karena memang tidak pantas orang enggak baik kalau takut kebiasaan sampai di luar nanti suka meludah. Ludah, sebab ludah itu jadi kebiasaan kadang-kadang. Iya kan, kalau orang biasa ngeludah dikit-dikit ngeludah. Maka dikatakan makruh, sebab apa? Tempat itu memang tempat kotor. Sehingga gara-gara sering ngeludah, sampai di luar gak ada kotoran pun sering ngeludah. Maka ulama mengatakan makruh, ngeludah. Sampai dikatakan ulama fikih nanti dijadikan gigimu kuning katanya gitu. Diancam gitu, biar gak ngeludah-ngeludah. Jadi makruh saja. Makruhnya hanya karena untuk kemaslahatan orang tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada Bu Yahya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mempertanyakan tentang bab salat menurut di fikih. Dalam fikih itu salat tergolong menjadi 4 bagian. Salat apa? Dalam fikih ada kategori salat itu tahapannya menjadi 4 golongan. Maksudnya yang satu itu adalah orang yang melaksanakan sholat yang dari awal sampai akhir itu sama sekali tidak ingat dengan Allah, dan yang kedua yang separoh-separoh, yang ketiga ingat sepenuhnya dengan Allah, yang keempat itu yang larut tenggelam dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pertanyakan, itu di situ di fikih ada keterangan bahwa sholat nomor 1 sampai 2 itu hakikatnya adalah malah menjauhkan diri dari Allah. Hakikatnya sholat yang nomor 1 sampai 2 itu adalah menjauhkan diri dari Allah. Iya. Karena di fikih ada keterangan seperti itu. Maksud saya ingin mempertanyakan bagaimana sholat kami sebagai orang awam yang ada dalam golongan 1 atau 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Ada diskusi para ahli tasawuf. Diskusi ahli tasawuf itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Itu dalam irama untuk koreksi. Jadi sholatmu kira-kira tingkat mana? Dari awal sampai akhir ingat sawahnya? Atau separuh ingat Allah, separuh lagi ingat sawah? Atau ini? Ini untuk koreksi. Akan tapi disepakati ahli fikih bahasanya sholat kita biarpun enggak khusyuk tetap sah. Kalau tidak sah enggak ada orang bisa sholat nanti. Ini nah, dunia tasawuf itu untuk meningkatkan, bukan hukum sah tidak sah. Dunia tasawuf ini adalah untuk melatih, maka ada dibagi, suruh koreksi. Sa ustadznya pun setannya setan penceramah, waktu lagi sholat diingatkan topik ceramah itu ustadznya. Tidak sah nanti sholatnya gara-gara begitu. Makanya khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Kecuali yang didukil dari Imam Ghazali. Khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang sholat tidak khusyuk tetap sah. Dan khusyuk ini pemberian dari Allah. Kita sekedar berusaha. Bahkan khusyuk itu bukan lupa dunia. Khusyuk itu sudah, khusyuk itu ngadep kepada Allah. Gimana sih bentuk khusyuk? pokoknya Anda berusaha kenal Allah, nanti ketemu sendiri. Wong kita mikir bayi aja tetap masih khusyuk kok. Misalnya kita lagi sholat, Nabi sholat dengar orang nangis, lagi sholat, dipercepat sholatnya. Loh kok Nabi dengar orang nangis? Kan ngurusi dunia, begitu? Enggak. Gak, makanya kalau kita lagi sholat, ada bayi kita maklotek, main sendok atau main gelas, dilihat, dengar, lihat tuh, nah, takut makan beleng, gak kira khusyuk. Cep-cep anaknya nangis, dia pecep, tetap gak khusyuk, bohong tuh. Sholat pakai hawa nafsu. Nah. Jadi kan ya Allah, gaya terus itu. Oh. Bahkan kalau dia makan beleng, ambil, ambil sholat, ambil, tolong dia, jalan, sah sholatnya. Ayo, dalam sholat syiddatul khauf, kalau kita ada orang kena bahaya, kita sholat, tolong dia, jangan batalin sholat fardu kita. Kalau sholat Allah, kebarkah bilang, yuk anak megang sipso. Ambil. Ayo, enggak ada ulama satu mengatakan tidak sah, was ini. Belajar fikih penting ini. Jadi, syiddatul khauf itu bukan di dalam perang saja. Tapi syiddatul khauf adalah di saat kita menemukan bahaya juga. Sama, lagi sholat, tasnya ada duit 10 juta. Allah, diambil maling. Kejar. Alhamdulillah. Nah, karena apa? Kepada Allah jangan diputus. Ada syiddatul khauf ini. Nah, ini. Apakah berarti itu tidak khusyuk? Jadi khusyuk sangat pribadi. Kalau ada orang ngaku khusyuk-khusyuk itu jangan-jangan bohong dia. Jadi khusyuk itu adalah merenungi bacaan. Khusyuk itu, nah itu Bapak kalau pengen khusyuk nanti Imam Haddad ngajari. Imam Haddad yang punya ini ngajari khusyuk. Di antaranya apa? Khusyukmu itu sebelum mengerti maknanya sudahlah, karena kelas kita kelas lafadz dulu. Kalau baca Fatihah itu kalau belum tahu artinya paling ngerti hurufnya. Lillahi rabbil alamin. Biar enggak kemana-mana pikirannya, diikuti lafadznya. Ya kan? Pokoknya jangan mana. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Diingat hurufnya saja. Kelas awal. Yang penting enggak ingat ayam. Ini. Tapi kalau ada bayi nangis ya didengar, jangan-jangan berbahaya. Jadi khusyuk pribadi Ibu, bukan main-main. Kita pun satu orang saja kadang menemukan khusyuk, kadang hilang khusyuk. Kadang-kadang kita sholat enak dari awal akhir, kan begitu. Kadang-kadang tiba-tiba, ya Allah, dari awal akhir inget apa? Toko, ya sendal, mobilnya baru parkir pinggir jalan, Allah, ya Allah, parkirnya di sana tadi, macam-macam. Baik, jadi Bapak jangan khawatir, sholat Anda sah. Yang penting Anda penuhi syarat-syarat dohirnya, wudhu dan sebagainya. Baru nanti kalau baca kitab untuk peningkatan. Betul, koreksi ini benar, koreksi. Saya tuh bagian yang mana orang awam ini? Anda bagian yang nomor satu. Karena apa? Anda mikir biar benar. Nah, insya Allah nomor yang paling, bukan nomor satu, yang paling tinggi pangkatnya. Yang dengan Allah. Karena orang takut tidak khusyuk, itu hakikat khusyuk. Tapi orang takut tidak khusyuk, itu hakikat khusyuk. Takut tidak khusyuk. Maka dia berusaha untuk khusyuk. Tapi enggak bisa kita tiba-tiba langsung hilang. Itu orang pingsan. Ya, jadi tetap wajar kita bisa melihat keadaan kiri kanan, melihat orang lewat sehingga sop kosong kita maju. Itu khusyuk. Jadi hakikat khusyuk ada. Jadi kalau pengen khusyuk 5 hal. Pengen khusyuk salat aku 5 hal. Yang pertama, salat telah tepat pada waktunya. Maksudnya waktu salat. Jangan sholat waktu jaga toko, jangan ibu-ibu sholat waktu ngangetin sayur. Nah ini, ya. Jadi memang spesial sholat waktu untuk Coba kalau ibu lagi ngangetin sayur, Allah nyalain kompor, Allah gua akbar. Apa ini? Sama lagi nonton. Ini masa ini pura-pura saja kalau di sini nonton sinetron keterlaluan ini. Misalnya nonton sinetron. Kan ada pesan yang lewat. Ada pesan yang lewat langsung ambil wudu. Habis wudu langsung kalungan anduk. Nunggu lagi sinetron lagi main. Kalau sudah sinetronnya berhenti langsung pakai mekena. Habis mekena nunggu sinetron lagi. Kalau sudah main apa sinetronnya berhenti, ada pesan yang lewat langsung Allahu Akbar. Baru dapat 2 rakaat sinetron datang lagi. Lagi jaga toko. Allahu jaga toko sholat, bu, aduh rezekiku hilang nanti. Tapi bu sholat waktu untuk sholat, artinya apa? Kalau ibu lagi jaga toko, pasang satu anak atau tulis lagi sholat, kan tenang. Oh sholat itu nyaman. Saya terlebih matikan. Yang pertama, tetap sholatlah pada waktunya sholat. Jangan sholat waktu jaga toko. Maksudnya, kalau jaga toko pun, sisihkan waktu hanya untuk sholat. Matikan HP. Pakai silent. Kelihatan sih tenang jiwanya, hati apa dajasannya tenang, tapi ini getar sakunya. Wah, ini mau beli. Aduh, mau pesan apa yang jual sayur-sayurnya. Kemudian yang kedua adalah jangan buru-buru. Makanya dalam bahasa ulama itu ada mukaddimahnya. Ada sunat qobliyah, ada ba'di, ada doa sebelumnya, ada zikir setelahnya. Ini mengunci. Ngunci agar kita tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru, Bu, lihat tadi ada yang ngomong sholat Jumat, saya masih ingat masa kecil. Sholat Jumat itu sudah kebayang, sandalku di mana? Assalamualaikum, wak, lompat pas sandalnya. Karena waktu sholat, karena langsung lompat. Yang punya mobil, ingat mobilnya sudah di mana? Allahu akbar, langsung ke mobilku. Tapi sudah dikunci. Habis assalamualaikum, enggak, stop. Wirid dulu. Setelah wirid dulu, rokak dulu. Nah ini, jadi jangan buru-buru. Wudunya pun kalau bisa perlahan-lahan. Kalau sudah wudu buru-buru, berarti setelah sholat ada acara lagi yang mengejar dia waktu sholat. Kemudian setelah itu, upaya untuk fahami bacaannya. Berusaha untuk fahami bacaannya, perlahan demi perlahan. Ya, perlahan demi bacaannya difahami, ya. Kemudian, bisa mungkin, kalau bisa memahami bacaannya, tadi apa? Lafadznya diingat. Nah. Kemudian setelah itu, minta kepada Allah. Allah Maha Kasih, yang memberikan kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, intinya jangan khawatir, Pak, panjenengan insyaallah salatnya diterima oleh Allah dan enggak usah khawatir. Khusyuk ini adalah pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup insyaallah. Bismillah. Jangan lupa semua punya kewajiban untuk memberitahu kepada tetangga dan sebagainya tentang majelis ini. Kemudian harus menyampaikan tentang radioku yang nyampe ke sini 104,8. Dan kemudian dibenahi niatnya menuntut ilmu karena Allah. Dan kami sampaikan bahwa kalau Anda belajar dengan kami lalu Anda senang, maka Anda dapat pahala. Pahala besar. Apalagi Anda ikhlas. Kemudian jika yang menggantikan adalah santri kami, maka pahala Anda double, lebih gede lagi. Kalau Anda tidak datang berarti Anda tidak senang pahala. Karena ada hawa nafsunya. Aduh, penggantinya ini hawa nafsunya. Berarti pahalanya gede. Makanya sudah penggantinya Buya harus makin semangat. Double semangatnya. Jam setengah, jam isya maghrib sudah sini pokoknya. Intinya kalau penggantinya Buya, karena sebetulnya ilmu yang paling penting memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu. Kalau sudah murid Buya atau pengganti Buya itu biasanya langsung lemas. Wah, ini setan yang ngajak lemas tuh. Oh, pengganti Buya, harus aku perangi hawa nafsuku. Makanya kami sampaikan hakikat. Kalau Allah memberikan keberkahan misalnya ilmu, kemudian masalah pahala bersama kami, maka jika menggantikan murid kami tentu lebih gede lagi karena ada unsur hawa nafsu. Amin, jelas ya? Kalau nanti yang gantikan siapa saja tetap, karena Anda urusannya dengan Allah, bukan urusan dengan si A, si B, si C. Kami hanya mengantarkan saja agar sama-sama selamat. Baik, itu saja pengumuman. Kirim doa untuk Kiai Hasyim Adnan dalam perawatan di rumah sakit umum. Masya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan. Biaya yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah dengan segala kebaikan. Yang menjaga diberi kemuliaan, diberi ketabahan. Dan murid-murid pecinta beliau juga dijaga oleh Allah. Anjum umum. Kemudian juga ada santriwati yang belum betah. Insya Allah betah habis ini. Dan semoga orang-orang yang telah mendahului kita dari keluarga kerabat kita diampuni oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Panjang umur, sihat afiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athina tuthil alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami mengamalkan ilmu kami ya Allah. Jangan sampai ilmu kami hanya bisa kami hafal dengan otak kami dan hanya bisa kita fahami dengan akal kami. Kami ingin ilmu itu kami rasakan dengan hati, ya Allah, lalu diamalkan oleh anggota tubuh kami, ya Allah. Apa yang kami dengar hari ini, ya Allah, malam ini, jadikan itu ilmu yang manfaat. Ya Allah, Dzulhijjah menjelang, jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di 10 awal Dzulhijjah, ya Allah, dengan segala kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa wukuf di Arafah. Mudahkan kami untuk ziarah rumahmu, ya Allah, di Makkah. Ya Allah, kami ingin bertawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin wukuf di tempat wukuf kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin, ya Allah, melempar jumrah yang pernah dilempar kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami ingin ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah. Kami ingin mengucapkan assalamualaika ya Rasulullah dari dekat, ya Allah. Kami ingin mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat, ya Allah. Kami ingin sujud di tempat sujud kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau yang telah memberangkatkan ribuan bahkan jutaan hamba-hambamu ke Makkah. Engkau Maha Kuasa mengangkat mereka ke Makkah. Dan sungguh Engkau pun juga Maha Kuasa mengangkat kami ke sana, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kemudahan kepada kami semua untuk ziarah Makkah, ya Allah. Ziarah Madinah. Dan kami mohon jaga hati kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada cinta dunia, ya Allah. Dan jadikan dunia di tangan kami. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, urusan dunia kami mudahkan untuk bekal di akhirat nanti, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan. Ketulusan, ya Allah. Yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka keikhlasan dan ketulusan. Engkau Maha tahu siapa mereka. Ya Allah, kembalikan kepada keluarga mereka dengan segala kebaikan. Kepada diri mereka dengan segala kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan para santri yang bersama kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Keluarga yang indah, hidup dengan cinta karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, pandanglah tempat ini dengan kasih sayangmu. Dan berikan kepada kami semua kasih sayangmu, ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun, ya Allah. Dan jauhkan kami dari tertipu, ya Allah. Dengan kebaikan yang selama ini kami lakukan, jadikan kami ahli tawaduk, jadikan kami ahli insyaf. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habna falsuna. Tim Fatihah. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikiyawmiddin. Ya nasta'inu nasta'inu shalatul ladzi. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.